Maka diamlah Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma bagi pikir saja. Tanpa pikiran agama, tanpa dakwah, hancur rumah tangga kita, Pak. Tetangga hancur, Indonesia hancur. Coba lihat hari ini orang-orang menjadi punya profesi. Saya dai meskipun saya tukang tambal ban. Saya dai meskipun saya petani. Saya dai meskipun saya nelayan. Jadi profesi akhirat yang diutamakan. Ini baru namanya orang tahu diri. Kenapa? Nelayan mati. Tukang pos mati. Tukang tambal ban mati. Presiden mati. Mau ngapain kita cuma punya profesi dunia? Siapa yang meninggal? Pak SBY, SBY mana? Presiden Indonesia meninggal. Memangnya presiden bisa nakut-nakutin mungkar nakir? Pak Slamet mana? Itu Pak Slamet yang polisi itu. Kan selalu orang begitu ya. Kalau ada orang mati pasti yang ditanya apanya, Pak? Pekerjaan. Pekerjaannya. Slamet mana? Itu Slamet polisi mati. Loh, memangnya polisi di akhirat bisa nakut-nakutin malaikat jabatnya? Tapi dai-dai menggetarkan malaikat, Pak. Profesi dai ini menggetarkan malaikat. Bahkan malaikat Ridwan jaga pintu, orang-orang diusir sama dia. Begitu dai lewat, gak kuat gemeteran dia. Karena dai ini punya wibawa, Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau jadi dai? Nunjuk, Pak. Jangan sombong, nunjuk biar dicatat. Begitu baru top. Jadi wali songo lagi. Wali songo sudah gak ada, kita gantinya. Pelan-pelan kehebatan agama turun, Pak. Betul. Doa-doa dikabulkan. Yang penting kita punya profesi. Profesi utama kita adalah dai. Profesi kedua, ibadah. Profesi ketiga, apa? Alim. Mengajarkan anak istri kita, umat ini. Baru profesi yang paling sederhana, nyari duit. Jadi kalau mati gak nyesel. Yang mati siapa? Itu jaksa, itu empat jaksa. Yang hukum itu baplang. Memangnya bukan nanti yang takut sama jaksa. Enggak takut sama sekali. Jadi hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, terutama bapak-bapak yang sudah pergi haji ini. Haji itu pahalanya 100 ribu.